ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Pada pertemuan yang telah lalu kita telah memasuki bab syafa'ah, ya. Dibawakan di sana ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah syafa'at, imma ayat yang menyebutkan tentang isbatu syafa'ah lillah, penetapan syafa'at hanya milik Allah Subhanahu wa taala, juga disebutkan tentang nafyu syafa'ah mutlaqan, penafian syafa'at secara mutlak. Dan maksudnya secara mutlak di sini, ya, yakni asy-syafa'ah bi ghairi idznillah. Asy-syafa'ah bi ghairi idznillah. Syafaat tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini dinafikan secara mutlak. Demikian juga kita telah membaca ayat tentang nafi syafaah lil kafir wal musyrik. Penafian syafaat bagi orang kafir dan orang musyrik, ya. Kemudian juga isbatu syafaah ma'a syurut, penetapan syafaat dengan syarat-syaratnya. Baik. Kalau misalkan kita melihat ada orang meminta syafaat, ya, kepada para nabi, orang soleh, para wali, atau kepada malaikat, apakah perbuatan orang tersebut benar apa salah? Dia meminta syafaat. Ya Rasulullah misalkan, ya Nabi, berilah syafaatmu padaku misalkan pada hari kiamat, atau ya malaikat dan sebagainya. Ini perbuatan ini benar salah para ustaz? Kira-kira ada orang berdoa atau meminta, wahai Rasulullah, berikanlah syafaatmu padaku pada hari kiamat. Ini benar salah perbuatan ini? Gimana para ustaz? Salah apa betul? Boleh. Boleh ya Rasulullah, berilah syafaatmu padaku misalkan. Kalau boleh tahu alasannya, kenapa boleh, Pak? Alasannya kenapa boleh kita meminta syafaat kepada Rasulullah? Kalau boleh tahu. Kata beliau, boleh meminta syafaat kepada Nabi atau Rasulullah. Karena Allah mengizinkan, memberikan syafaat kepada Rasulullah, maka bermanfaat. Tapi sebelum kita ini beli jauh, tanya dulu, Pak Mustafa. Gak apa-apa beda pendapat di sini, nanti kita luruskan yang kurang tepatnya. Boleh tidak seseorang berdoa atau meminta kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, berikan syafaatmu padaku pada hari kiamat. Boleh? Boleh. Insyaallah. Ini satu lagi lah dari ikhwan. Yusuf. Mana Yusuf? Boleh gak Yusuf? Boleh? Tidak boleh. Wahai Rasulullah, berikan syafaatmu padaku. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ya Rasulullah ya udah meninggal lah sob. Kita sekarang berbicara kepada meminta syafaat kepada yang tidak hadir atau sudah meninggal. Ya kalau kepada yang hadir Pasutu yang mampu boleh. Boleh tidak, Sob? Boleh? Tidak boleh. Sekarang para tulab nih. Anggit. Anggit. Boleh tidak? Boleh? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena Rasulullah sudah meninggal. Nah, karena Rasulullah sudah meninggal. Abdullah, boleh enggak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Hah? Telah wafat. Ada sisi betulnya gitu lah. Tapi kayak kurang pas gitu. Masih kurang lah. Satu lagi lah. Rashid. Rashid. Boleh Rashid? Mau Gunung Jati boleh Rane? Boleh? Tidak boleh. Kenapa Rashid? Apa? Bukan kudrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita ulangi. Maka harus paham masalah istilahnya dulu. Syafaat, pemberi syafaat dan orang yang mendapatkan syafaat. Ini. Pertama syafaat. Syafaatnya. Ya. Kemudian pemberi syafaat. Bahasa Arabnya asy-syafi'. Kemudian orang yang mendapatkan syafaat al-masfu' lahu. Pemilik syafaat dengan pemberi syafaat itu berbeda. Ya. Pemilik syafaat. Kalau boleh ana ibarahkan dalam perkara yang lain, contoh misalkan ada orang pemilik toko, toko makanan, kue dan sebagainya. Pemiliknya si A. Si A ini orang kaya, enggak ngelayani sendiri. Dia ngasih kewenangan kepada si B. Kamu urus toko saya. Begini, begini, begini, begini aturannya. Yang punya toko siapa? Siapa si B? Si A. Si B, kamu urus toko ini. Kalau ada apa-apa, sampaikan ke saya. Kalau kata saya boleh, boleh. Kalau saya tidak, tidak. Datang si C, lapar dia. Punya kue-kue. Pak, boleh gak saya minta kuenya? Ya, itu tuh, yang bagus. Enak. Si B ini berhak memberikan tidak? Ya tidak, kalau dia tidak diberi kewenangan itu loh. Kata si pemiliknya, kamu punya urus aja toko ini, ada yang beli layani. Nah, kalau ada apa-apa, orang membutuhkan apa, ngomong dulu ke saya. Kalau saya izinkan, kalau ada orang minta potongan harga, ya jangan langsung dikasih, bilang dulu ke saya. Kalau kata saya boleh, boleh. Kalau tidak, ya tidak boleh. Ya. Ini datang si C, bukan sekedar minta potongan harga, dia pengen gratis. Ini gambaran biar mudah seperti itu. Pemilik syafaat adalah Allah Subhanahu wa taala, pemilik syafaat. Adapun ada di sana dari makhluknya yang mendapatkan kepemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena syafaat itu maknanya al-ikram. Ya, pemuliaan ya, bagi dia, bagi yang nanti akan berikan syafaat. Diberikan ya oleh Allah Subhanahu wa taala ya keridhaan dan izin untuk memberikan syafaat, di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para anbiya, para malaikat, bahkan kaum muslimin secara umum sebut dalam hadis ya. Ini jadi pemilik syafaat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan syafaat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan syarat ya adanya izin dari Allah Subhanahu wa taala. adanya apalagi keriduan bagi Asy-Syafi. Allah ridha bagi pemberi syafaat tersebut untuk memberikan syafaat, dan juga adanya keriduan bagi al-masyfulahu, ya, orang yang diberi syafaat ini, ya. Jadi ketika syafaat itu milik Allah, maka tidak boleh diminta kepada selain Allah. Tidak boleh diminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Syafaat itu pada dasarnya doa, ya. Doa seseorang kepada Allah, doakan permohonannya. Doa seseorang kepada Allah untuk memberikan manfaat kepada pihak lain, itu syafaat. Permohonan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Ya, kepada Allah. Ya. Yang kemanfaatannya diterima oleh pihak lain. Ini. Nanti disebutkan di sini di antara syafaat adalah seseorang, ya, diselamatkan dari neraka dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu semua ini dengan setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai syaratnya. Sehingga, ya, tidak boleh meminta syafaat kepada selain Allah. Sebutkan kemarin dalam ayat walillahi syafaatu jami'an, sungguhnya syafaat itu seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Syafaatnya milik siapa? Milik Allah. Ya, paham ya? Syafaatnya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun pemberian syafaatnya, ya, diberikan kepada makhluknya sebagai bentuk takrim, pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi pada mereka. Dengan sekali lagi berbagai syarat. Izin dari Allah, keridhaan dari Allah kepada syafi, kepada yang pemberi syafaat ataupun kepada masyfu. Nah, jadi tidak boleh, Pak, kalau memintanya kepada Rasulullah, memintanya pada siapa? Pada Allah. Ya Allah, gitulah. Berikanlah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untukku. Seperti itu. Ya. Mintanya bukan pada Rasulullah tetapi pada Allah. Ya. Kalau dimintanya pada selain Allah, maka itu syirik. Pertama, itu adalah doa. Ya. Tidak boleh yang nyamat doa diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kedua, setelah disampaikan bahwa syafaat itu milik Allah. Milik Allah. Bukan milik Rasulullah. Nanti disebutkan pada, bahkan telah lewat kemarin, dalam syafaatul uzma, ketika manusia dibangkitkan, bingung mereka, dalam keadaan berat. Ketika manusia datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta syafaat. Nah, nanti ada pembahasan sendiri. Loh, ini kok meminta syafaat pada Rasulullah? Ya. Rasulullah tidak langsung, ya, saya syafaati kamu begini begini begini begini, tidak. Tetapi memuji Allah Subhanahu wa taala, bersujud memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan pujian-pujian, kemudian baru setelah itu Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, isfatu syafa. Ya. Berilah syafaat, maka akan diterima syafaatmu. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki syafaat. Ketika tidak memiliki, ya tidak pantas diminta. Faqidu syai la yu'ti. Ya, orang yang tidak memiliki sesuatu itu tidak bisa memberi. Nah. Tapi kita lanjutkan. Pada pertemuan yang kemarin disebutkan waqad jaa fil hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala lahu ya Rasulullah man as'adun nas bi syafa'atika. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau Abu Hurairah berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling bahagia dengan syafaatmu? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Famin syuruti asyafa'ah annaha lil muwahhidin. Dan di antara syarat syafaat, bahwasanya syafaat hanya diberikan ya kepada muwahhidin, orang-orang yang bertauhid. Ya. Ingat, syafaat hanya diberikan kepada muwahhidin. Artinya bermanfaat kepada para muwahhidin. Syafi'nya jelas muwahhidin. Masulahu jelas muwahhidin. Syafi'nya muwahhid. Ya. Tetapi masfu'nya lahunya, orang yang memberi syafaatnya, orang yang soleh. Ya. Tetapi yang diberi syafaatnya ya, bukan muwahhidin, tidak akan diterima. Ya. Wala takunu ila ba'da ridha rabbil alamin, dan tidak akan terwujud syafaat tersebut kecuali setelah adanya keriduan Allah Subhanahu wa taala. Wala dalika tadzafarat al adilatu. Atas dasar ini maka terpenuhilah seluruh dalil-dalil yang menyebutkan tentang masalah syafaat. Ada tadi kita sebutkan penafian isbatu syafaah secara mutlak, ini untuk tanpa izin Allah Subhanahu wa taala, penafian syafaat bagi orang kafir dan kaum musyrikin, penetapan syafaat, dan penetapan syafaat dengan izin dengan syarat. Nah, terpenuhi ini semua. Faman talabaha min ghairillah hurrimaha. Barang siapa yang meminta syafaat kepada selain Allah, maka dia akan terhalang dari syafaat tersebut. Kenapa? Kan tadi disebutkan bahwasanya syafaat ini lil muwahhidin, kepada ahlu tauhid yang tidak menyekutukan Allah. Ya. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Ya. Maka barang siapa yang meminta syafaat bukan kepada Allah, justru dia akan dihalangi dari syafaat tersebut. Wa man mata ala syirki fa innaha la tanfa'u syafa'atun wa la taqu fi syafa'ah. Dan barang siapa yang mati dan barang siapa yang mati di atas kesyirikan, maka tidak akan bermanfaat syafaat bagi dia, dan dia tidak akan terwujud syafaat tersebut. Walihada qala jalla man minal qail qul id'ul ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahum minhum min dhahir wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzinalah. Katakanlah, ud'ul ladzina zi'amtum min dunillah, maka panggillah, serulah orang-orang yang kalian menganggap ya mereka bisa memberikan manfaat selain Allah Subhanahu wa taala. La yamlikuna mithqala dzarrah, yang mereka ini tidak memiliki ya kekuatan walaupun seberat dzarrah ya, sebesar seberat biji yang paling ringan, di langit dan juga di bumi. Wa ma lahum fihima min syirkin, tidak juga mereka tersebut ya yang diminta syafaat tersebut selain Allah ya memiliki andil ya, ya dalam penciptaan dan pengurusan langit dan bumi. Wa ma lahum minhum min zahir, demikian juga mereka tidak memberikan bantuan atau membantu Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan langit dan bumi dan pengaturannya. Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzinalah. Maka tidak akan bermanfaat syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali bagi orang yang Allah izinkan, Allah berikan izin padanya. Lama kana muluku dunya yakunu man yu'inuhum syarikan lahum fi mulkihim. Takala para raja, para penguasa di dunia, mereka memiliki ya, syarik ya, para sekutu ya, yang membantu mereka di dalam kerajaan mereka. Fanafallahu azza wa jal an nafsihi wa an mulkihi asyarakah hatta law kana fi mithqala dzarrah. Maka Allah Subhanahu wa taala menafikan, ya, menafikan atas dirinya dan kerajaannya adanya, ya, pihak-pihak yang memiliki andil di dalam penciptaan dan mengatur kerajaan Allah Subhanahu wa taala, walaupun sebesar, ya, andilnya tersebut biji zarah, tidak ada. Allah nafikan itu. Wa nafa yakuna lahu dhahirun min khalqihi. Atau kalau sekutu itu terlalu tinggi lah. Namanya sekutu kan memiliki saham gitu. Ini kira pembantu. Allah pun nafikan. Tidak ada dari makhluknya yang membantu Allah Subhanahu wa taala. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Baik malaikat yang didekatkan ataupun nabi yang diutus. Famalahu dhahirun wala syarik, tidak ada pembantu, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak butuh itu. Wala mu'inun wala wazir. Ya, tidak yang penolong, tidak ada menteri, ya, bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini, sehingga Allah nafikan ini sangat jelas. Sehingga tidak bisa kalau kita berbicara masalah syafaat kemudian dikiaskan dengan raja di dunia. Ya. Oh, lihat, kita mau ketemu raja, punya kebutuhan terhadap raja, gak bisa kita langsung. Harus lewat menterinya, harus lewat ajudanya dan sebagainya. Ya itu manusia dengan berbagai kekurangannya. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak butuh sedikit pun. Sehingga tidak bisa dikiaskan. Wa ma dzalika qala wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adinalah. Bersama dengan itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak bermanfaat syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali bagi orang yang Allah izinkan. Wa qala wala yashfa'una illa liman irtada. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali bagi orang-orang yang Allah ridhoi. Iya. Wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lam yashfa fi ahadin min qurbatihi alladzina matu ala syirki. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan syafaat kepada seorang pun dari kerabatnya yang meninggal di atas kesyirikan. Ya. Orang tuanya, kakeknya, paman-pamannya, ya, selain, karena mayoritasnya mati dalam kesyirikan, selain Hamzah dan Al-Abbas. Nah, illa fi Abi Thalib, kecuali Abu Thalib. Ini pun tidak sampai mengeluarkan atau menyelamatkan dia dari neraka. Fa innahu yasfa'u fi takhfifil azabi anhu. Hanya saja, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memintakan atau memberikan syafaat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar meringankan azab Abu Thalib. Walaisa fi ikhrajihi minal azab, bukan mengeluarkannya dari azab, hanya di ringankan. Disebutkan beberapa riwayat dipakaikan padanya sendal sehingga otaknya mendidih, atau dia berada di dalam neraka yang neraka itu mencapai kakinya, ya, tapi membuat juga otaknya mendidih, itu diringankan sama seperti itu saja. Wa kadzalika qad warada anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, demikian juga telah datang hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala yalqa Ibrahimu abahu azar yaumal qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam nanti pada hari kiamat bertemu dengan bapaknya Azar. Wa ala wajhi Azar qutratun wa ghubratun. pada wajah bapaknya, Bapak Nabiullah Ibrahim Azhar, ada warna hitam dan debu. Fayaqulu lahu Ibrahim, maka Nabiullah Ibrahim berkata kepada bapaknya, alam aku laka latusini, bukankah aku sudah mengatakan padamu jangan engkau menyelisihiku, bermaksiat kepadaku. Ya. Bukankah saya telah menyebutkan, telah mengatakan kepadamu, jangan menyelisihiku, jangan bermaksiat kepadaku. Fayaqulu abuhu, maka bapaknya berkata, fal yauma la'usika, hari ini saya tidak akan bermaksiat kepadamu. Terlambat kan? Fayaqulu Ibrahim ya Rabbi, maka Nabiullah Ibrahim berkata, doa wahai Rabbku, innaka wa'adtani ala tukhzini yauma yub'asun, wahai Rabbku, bukankah engkau telah berjanji kepadaku untuk tidak menghinakanku pada hari dibangkitkan. Fa'ayul huzin azza min abi al-ab'ad, maka kehinaan yang mana lagi yang lebih hina di mana bapakku dijauhkan dariku. Ya, bapaknya di neraka gitu. Fa yaqulullah ta'ala inni haramtu al-janna 'alal kafirin. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya. Inni haramtu al-janna 'alal kafirin, sungguhnya aku telah mengharamkan jannah kepada orang-orang kafir. Thumma yuqal ya Ibrahim, kemudian dikatakan, wahai Ibrahim, ma tahta rijlaika, wahai Ibrahim, lihat apa yang ada di bawah kakimu, kedua kakimu. Fayandur faida huwa badhikhin multatakhin, ternyata di bawah kaki Nabi Ibrahim alaihissalam ada seekor badhikh. Badhikh huwa waladu ad-duba as-saghir, ada anak duba itu kalau di kamus haina tuh. Tohena, kalau di kamus ya, anak lihat di kamus apa sih duba ini, semacam kayak serigala tapi kayak gitulah, kayak anjing tapi mirip anjing, hena. Ada seekor anak hena yang berlumuran kotoran. Fayuhadu biqawaimihi fayuqafinar, maka diambil anak hena yang menjijikan tersebut oleh kakinya dan disepak dan dilemparkan ke dalam neraka oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Rawahu al-Bukhari. Wadzibhu huwa waladu ad-duba as-saghir, wa mana atalatuh bil-udrah talatuhuhu bisyirki wal-kufri. Mana atalatuh ini berlumuran dengan kesyirikan dan kekufuran. Wa fi hadza isyaratun ila adami qubuli syafa'atihi. Ini menunjukkan, hadis ini isyarat tidak diterimanya syafaat Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bayangkan. Wa in kana waladuhu Khalilur Rahman, walaupun anaknya adalah Khalilur Rahman, yang memberi syafaat siapa? Asy-Syafi siapa? Khalilur Rahman, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, tetapi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ini menunjukkan bahwasanya syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Bisa terwujud syafaat setelah adanya izin dari Allah Subhanahu wa taala, adanya keridhaan bagi orang yang memberikan syafaat tersebut dan orang yang diberi syafaat. Hadis tadi contoh Asy-Syafi'nya, ya, min ahli tauhid, min as-solihin, orang soleh, seorang rasul. Tetapi al-masyfu' lahu, orang yang diberi syafaat, minal musyrikin, bukan orang yang mendapatkan keridhaan. Tidak diterima syafaatnya, tidak bermanfaat syafaatnya. Naam. Ini juga dalil dari apa namanya pembahasan yang telah lewat berkaitan dengan orang tua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian orang terlalu baper gitu ketika dikatakan orang tua Rasulullah meninggal dalam keadaan kafir, dalam keadaan syirik, macam-macam. Tidak mesti ketika seseorang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kerabatnya, orang tuanya kemudian otomatis mulia. Tidak mesti. Telah lewat Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Khalilur Rahman. Kenapa gak ada yang permasalahkan kan itu? Nabi Nuh alaihissalam anaknya dan juga istrinya. Fasyafa'atu al-manfiyah hiya lati tudlabu min ghairillah au tudlabu lil musyrikin. Syafaat al-manfiyah, syafaat yang tertolak, yang tidak diterima, adalah syafaat yang diminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini pasti ya ditolak. Enggak mungkin. Ya, syafaat dilakukan karena kesyirikan, enggak mungkin. Au tutlabu lil musyrikin, atau syafaat ya yang diminta untuk seorang musyrik. Sebagaimana tadi ya, Nabiullah Ibrahim alaihissalam memintakan syafaat untuk bapaknya, tidak diterima. Wa syafaatu al-musbatah, adapun syafaat al-musbatah yang ada, yang berlaku, yang diterima, hiya lati tudlabu minallah, adalah syafaat yang diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Fa in qila kaifa tulibatu syafa'a minal anbiya fil akhirah fi fasl qadha. Ya. Kalau ada yang mengatakan, bagaimana? Bukankah nanti pada hari kiamat setelah manusia dibangkitkan, manusia meminta syafaat kepada para nabi? Ya. Fi fasl qadha, dalam rangka agar minta segera diputuskan urusan mereka. Dibangkitkan dalam keadaan yang matahari didekatkan, payah. Manusia semuanya ingin segera ada keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah mereka mendatangi para anbiya meminta syafaat? Kan gitu. Ini dalil yang sering dibawakan. Orang-orang yang meminta syafaat kepada selain Allah. Ketika kita katakan walillahi syafaatu jami'an, bukankah syafaat itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala? Mereka membawakan ayat ini. Bukankah pada hari kiamat nanti, ya, ketika manusia dibangkitkan seluruhnya, mereka akan mendatangi para nabi, datang ke Nabi Adam agar diberikan syafaat, ditolak sampai datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fal jawab, maka jawabannya adalah li annahu haina idzin kanal anbiya jami'an wa ghairuhum qad ahyahumullahu al hayya al akhirah. Kenapa saat itu boleh ya seseorang meminta syafaat kepada para nabi? Kita katakan bahwasanya kalau seseorang meminta syafaat di dunia kepada orang yang hidup dalam perkara yang dia mampu, boleh. Ana pengen kerja di sebuah perusahaan. Ana enggak kenal dengan direkturnya. Atau misalkan ada seseorang pengen mondok di sini. Ya. Dia enggak kenal siapa mudirnya. Cuma dia kenal. Ana punya teman. Teman ana itu dulu teman mondoknya Ustaz Abdul Hamid misalkan di Cirebon. Ana pengen mondok di Majalengka. Afanlah, tolong berikan syafaat, artinya rekomendasi, sampaikan ke Ustaz Abdul Hamid agar diterima. Ini boleh enggak? Boleh. Ya, dalam perkara yang mampu. Datang, anak punya teman atau anaknya teman pengen mondok di sini. Boleh seperti itu. Nanti ajalah sudah azan. Nanti bisa terburu-buru kalau ini. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.